ditabuh berulang-ulang. Kadang ngedut suara gendang, siapa mendengar pasti bergoyang. Dangdut musik Melayu berasal dari Delhi. Lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Dangdut ta-ta-ta-ta, dangdut ta-ta-ta-ta. Dangdut suara gendang, irama ditabuh berulang-ulang. Bisa ada yang kembali bersama saya. Ada Aris Enterprise, thank you banget. Pesta Rakyat Simpedes. Insya Allah lagu ini semuanya pada tahu ya. Yang lagi ngiup di sana tak sabar semuanya tanpa terkecuali ya. Paling meriah mana dong buat Sarah?